Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai mana? Bukan. Kembali kita lanjutkan membaca buku Fiqhu Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Kita masuk di halaman 50. Qala al-musannifu hafizhahullahu ta'ala wa asallahu subhanahu wa ta'ala bi ihsanil mu'asarah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita untuk ihsanil mu'asarah, memberikan pergaulan yang sebaik-baiknya dengan istri sebagaimana firman-Nya, wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka para istri bil ma'ruf dengan perlakuan yang baik. Dan perlakuan yang baik itu tolak ukurnya adalah al-uruf, tolak ukurnya adalah budaya dan kebiasaan. Manakah perlakuan yang baik teranggap satu hal yang baik menurut uruf, maka itulah perlakuan yang baik. Kalau menurut uruf di satu tempat, ya suami yang baik ya minimal sebulan sekali menyempatkan untuk jalan-jalan, maka itulah mu'asarah bil ma'ruf. Namun di tempat yang lain boleh jadi kurang dari itu, setahun sekali sudah cukup karena super sibuk. Itu sudah mu'asarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, maka sudah dan telah mengamalkan ayat. Maka bil ma'ruf artinya baik dan pantas, dan baik dan pantasnya tersebut dengan tolak ukur al-urfu, tolak ukur kebiasaan dan budaya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Aitayyibu akwalakum lahunna. Baguskanlah ucapan kalian kepada mereka, wahassinu af'alakum. Dan baguskanlah perbuatan kalian, wahai'atikum dan penampilan kalian, para suami, sesuai dengan kemampuan kalian. Tentu perkataan yang baik itu tolak ukurnya adalah uruf. Gimana perkataan yang baik dan lembut kepada istri, itu adalah tergantung uruf. Di uruf yang masyarakat yang nada tinggi itu adalah biasa, ya nada tinggi bukanlah tergolong sikap perkataan yang buruk. Namun di uruf masyarakat yang lain, nada tinggi itu berarti marah-marah, nada tinggi itu berarti kasar. Ucapan yang baik itu lembut, nadanya rendah, maka nada tinggi satu hal yang tercela. Demikian juga wahassinu af'alakum, baguskanlah perbuatan kalian. Maka bagaimanakah perbuatan yang baik ini, tentu juga tolak ukurnya adalah al-urfu. Tolak ukurnya adalah al-urfu. Apakah kemudian perbuatan yang baik bagaimanakah bentuknya, maka urf yang jadi penentunya. Demikian juga wahai atikum dan penampilan, bagaimanakah penampilan yang baik, yang bagus, seorang suami di depan istrinya yang menarik, itu tolak ukurnya semacam seperti apa, maka kembali kepada penilaian budaya. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian juga menginginkan hal tersebut minha dari istri, faf'al anta biha mithlahu, maka wahai suami, lakukanlah engkau dengan istrimu semisal itu. Maka ketika tentu suami ingin agar istrinya berkata-kata yang baik, maka berkatalah yang baik kepada istri. Suami tentu ingin istrinya berperilaku yang baik, maka berikanlah perilaku yang baik kepada istri. suami ingin agar istrinya berdandan yang wangi atau semacam itu, maka ya, suami hendaknya juga demikian. Ya, jangan kemudian dia tuntut istrinya untuk wangi sedangkan dia kecut. Maka ini tidak benar. Kama tuhibbu dzalika minha, maka apa-apa yang kalian inginkan dari istrimu, lakukanlah kepada istrimu seperti itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan menjadi hak istri semisal dengan apa yang jadi kewajibannya. Hak istri dia semisal dengan apa yang kewajibannya. Kewajibannya apa? Berdandan, berpenampilan yang baik pada suami, maka dia punya hak mendapatkan penampilan yang baik dari suaminya. Kewajiban istri berkata-kata yang lembut pada suaminya, tidak kasar, maka dia punya hak mendapatkan kata-kata yang lembut dan tidak kasar dari suaminya. Hak istri kemudian mendapatkan mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Kewajiban istri memberikan perlakuan yang baik kepada suaminya, tidak berbuat yang kasar, dan maka dia juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, dan kepatutan tersebut berdasarkan tolak ukur dan acuan urf dan budaya. Ya, bagaimanakah berpenampilan yang baik, bagaimana berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, semuanya mengacu pada budaya. Selama itu tidak melanggar syariat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Oleh karena itu kata Nabi, wa ana khairukum, aku adalah lelaki yang paling baik li ahli, dengan istriku. Wa kana min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya adalah, beliau adalah seorang yang jamilul aisyrah, memberikan perlakuan yang indah pada istrinya, perlakuan yang menyenangkan. Beliau adalah seorang yang daimul bashar, seorang yang selalu ceria. Ya, selalu ceria di depan istrinya. Wa yudaibu ahlahu. Dia pun bercanda-canda dengan istrinya. Wa yatalatah bihim, dan bersikap lembut kepada istrinya. Wa yuwasi'ahum nafaqah, dan ketika Nabi punya duit yang banyak, maka uang belanja ditambahi. Uang belanja ditambahi. Namun ketika duitnya ngepas, ya yang bisa, apa yang bisa diberikan, itulah yang Nabi berikan. Ketika kondisi berubah, beliau punya harta yang berlimpah, maka yuwasi, beliau memberikan kelonggaran nafkah, yaitu memberikan tambahan nafkah dari biasanya. Wa yudhahikan nisa'ahu, dan dia pun bercanda-canda sehingga membuat istrinya tertawa-tawa. Sampai-sampai Nabi pun mengadakan perlombaan lari dengan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Apa tujuannya? Ya tawaddatu ilaiha, mengambil simpati dan cinta Aisyah dengan cara kejar-kejaran. Qalat Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari denganku, fasabaqtuhu, lalu akulah yang menang. Dan itu sebelum aku gemuk. Summa sabaqtuhu, kemudian aku pun berlomba lari dengan Nabi setelah hamaltul lahma, setelah aku membawa daging. Ya, maksudnya setelah aku setelah aku gemuk, fasabaqani, dan Nabilah yang sabaqani menang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadi bitilka, ini adalah pembalasan untuk kekalahan yang dulu. Kemudian poin selanjutnya adalah sa'atun sa'ah, sesaat dan sesaat. Fahusnul mu'asarah, maka pergaulan yang baik itu satu hal yang diperintahkan. Wa tarfih anil ahl, dan menyenangkan istri. Bainal hin wal akhar, dari waktu ke waktu adalah satu hal yang matlubun, diperintahkan. Dalam Sahih Muslim dari Handalah al-Usaidi, Wa kana, dan beliau adalah min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara juru tulis wahyu atau juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencatat, boleh jadi menulis surat atas nama Nabi, demikian juga mencatat atau menyalin Al-Qur'an. Beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakrin, satu hari aku berjumpa dengan Abu Bakar. Faqalalu Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Handhalah, bagaimanakah kabarmu wahai Handhalah? Maka aku katakan, nafaqa Handhalah. Handhalah menjadi munafik. Ya. Maka Abu Bakar kaget, tercengang, heran, dan mengucapkan, subhanallah, matakul, apa? Ya, apa yang kau katakan? Ya, maka di sini, atau ini dalil, disyariatkannya dan dibenarkannya mengucapkan subhanallah untuk kaget, untuk satu hal yang membingungkan, ya, satu hal yang tidak disangka, satu hal yang tidak dikira. Alhamdulillah jadi munafik. Apa? Subhanallah. Matakul, apa omonganmu? Apa maksudmu? Apa maksud perkataanmu? Maka Alhamdulillah mengatakan, kalau kita di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah lagi ngisi pengajian, mengingatkan kita tentang neraka dan surga, maka seakan-akan di depan mata kita ada neraka dan surga. Akhirat isinya. Namun ketika kami tinggalkan, kita tinggalkan pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian afasna azwaj wal aulad, bertemu dengan istri dan anak, waddai'at, dan ngurusi ladang. Ya, bahasa yang lainnya ya, ngurusi bisnis, ngurusi aktivitas kerja, aktivitas cari duit. Fanasina kathiron, maka kita lupa dengan surga dan neraka. Padahal tadi ketika berada dekat Nabi, seakan-akan neraka di depan mata, surga juga di depan mata. Kalau Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, ila lanalqa mislahada. Wahai Handhalah, saya juga seperti itu. Kalau cuma maknanya seperti itu, saya juga sama. Fangtalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku dan Abu Bakar berangkat sehingga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku sampaikan di depan Nabi, wahai Rasulullah, Handhalah munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa madzak? Apa itu?" Maka aku katakan, wahai Rasulullah, kalau kami ada di dekatmu, engkau ngasih pengajian, mengingatkan kami dengan neraka dan surga, maka seakan-akan kami melihat neraka dan surga dengan mata kepala. Dan ketika kami meninggalkan dirimu, kami berjumpa dengan istri dan anak, berjumpa dengan ladang, nasina kathiran, maka kami banyak-banyak yang terlupakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi, seandainya kalian bisa terus menerus sebagaimana keadaan kalian manakala di dekatku, wa fi dzikri, dan keadaan kalian ketika pengajian, ketika diingatkan dengan surga dan neraka, itu bisa berkelanjutan. La safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan turun dan menjabat tangan-tangan kalian. Niscaya malaikat akan turun ala furusikum, di rumah-rumah kalian, wa fituruqikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Handhalah, akan tapi wa Handhalah, saatan-saatan ya kadang begini dan memang kadang begitu. Thalatha marat, demikian yang Nabi sampaikan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna nattaqi, kami hati-hati menjaga diri al-kalam, dari bebas ngomong, wal imbisat dan bercanda-canda dengan istri kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Haibata kana khawatir ayan zilafina syai'un. Ada satu ayat yang turun karena guyonan kami dengan istri. Falamma tawfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, takallamna, maka kami berani mengucapkan guyonan, obrolan yang dulu tidak berani diucapkan. Wambasatna, dan kami pun canda-canda dengan istri dan anak. Maka ya, hadis ini menunjukkan wallahu a'lam, menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkan perkataan yang aneh-aneh dan perbuatan yang aneh-aneh. Sehingga apa yang terjadi di masa Nabi ketika Al-Quran itu masih turun, kemudian didiamkan dan tidak diberi catatan dan dikomentari oleh Al-Quran atau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dalil kalau itu satu hal yang dibenarkan dan diperbolehkan. Dan di sini kemudian terdapat pelajaran tentang akhlak para sahabat. Mereka ngobrol dan mereka bersantai dengan istrinya. Kemudian hathun alal ibadah, memotivasi untuk beribadah. Meskipun ada pergaulan yang baik, akhlak yang baik dengan istri, dengan keluarga, namun itu tidak berarti berlambat-lambat dan futurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat pada istri dan keluarganya. Dan tidaklah menyebabkan Rasul berlambat-lambat dan putus asa untuk memotivasinya alal ibadah. Memotivasi keluarganya untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Fabihada, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluarga untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dengan kesabaran yang besar untuk itu. Alaiha, untuk sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki padamu. Nahnu narzukuka, karena kamilah yang memberikan rezeki padamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu bagi orang bagi takwa dan orang yang bertakwa. Dan Allah memuji salah satu nabi yaitu Ismail alaihi salatu wasalam dengan firman-Nya, wadhkur fil kitabi Ismail, ingatlah Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang yang jujur jika membuat janji, seorang yang bisa diberi amanah ketika membuat janji, seorang yang bisa dipegangi ucapannya, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya, dan Ismail ini memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat dan membayar zakat, dan dia adalah seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil bahwasanya salat itu sudah masuk sejak di umat-umat terdahulu. Nabi Ismail pun memiliki syariat sholat. Demikian juga di Nabi Ismail pun mengenal syariat zakat. Maka sholat dan zakat itu syariat Allah yang sudah ada sejak masa silam. Maka di antara pujian Allah untuk Ismail, wa kana ya'muru ahlahu, dia memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan untuk membayar zakat. Maka ini menunjukkan betapa terpujinya perbuatan ini, sampai-sampai ini jadi poin pujian untuk Nabi Ismail. Dan diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat sedangkan aku tidur, muqtaridatun ala firasyihi, melintang di depan hamparan yang Nabi pakai untuk sholat. Ini menunjukkan kecil dan sempitnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah istri yang paling dicintai adalah yaitu Aisyah, dan jika demikian rumah Aisyah, maka bisa dipastikan rumah yang lain adalah semisal itu. Sampai-sampai untuk sholat malam Nabi tidak punya tempat kecuali satu tempat yang di situ Ibunda Aisyah radhiallahu anha tidur. Seandainya ada tempat yang lain karena ruangnya longgar, tentu bisa kita pastikan Nabi tidak akan mengganggu. Dia tidak akan sholat di tempat semacam ini. Faidah arada ayutiro, akan dan Nabi itu sholat sejak pertengahan malam atau sepertiga malam akhir, dan ketika Nabi ingin witir maka beliau bangunkan aku, lalu aku pun witir. Ya, maka Aisyah itu tidak punya kebiasaan sholat tahajud, ya. Ya, dia cuma witir menjelang subuh karena dibangunkan oleh Nabi. Maka yang jadi pelajaran adalah ayqadhani, dia membangunkan aku. Maka suami yang baik ya, membangunkan istrinya untuk sholat. Jika demikian untuk sholat yang sunnah, sholat witir, apalagi sholat yang fardu. Maka suami yang baik ngecek sholat istrinya, udah sholat apa belum. Ini kok ini pulang dari masjid dari sholat isya kok istrinya udah tidur, ditanyai dulu, ini udah sholat apa belum. Ini diingatkan untuk sholat. Maka ini suami yang baik, ini dalam bahasa yang banyak beredar di tempat kita, suami yang bisa jadi imam. Wah, suami yang bisa jadi imam untuk keluarganya. Nah, dan idealnya adalah sebagaimana dalam hadis ini, suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, bukan dibangunkan istri untuk sholat malam. Ya. Suami yang baik nyontoh Nabi, bangunkan istri untuk sholat malam, bukan dibangunkan oleh istri untuk sholat malam. Kemudian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha, yang nama asli beliau adalah Hindun, beliau mengatakan satu malam tiba-tiba Rasul bangun. Wallahu a'lam, mungkin bangunnya di rumah Ibunda Ummu Salamah. Faqal, kemudian beliau kaget. Subhanallah, madza unzila alailata minal fitan. Apa yang diturunkan pada malam ini, terdapat berbagai macam fitnah, berbagai macam bencana yang diturunkan malam ini. Maka hadis ini dalil tentang ucapan subhanallah. Bahasanya dia diucapkan untuk diantaranya adalah ketika melihat satu hal yang jelek, mengetahui satu hal yang jelek, terdapat banyak hal yang menyesatkan yang Allah turunkan pada malam itu, berbagai macam bencana. Maka beliau kemudian meresponnya dengan mengucapkan subhanallah. Jadi Allah memberitahu dengan wahyunya lewat mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Di mimpi tersebut Nabi SAW diperlihatkan betapa banyak bencana yang Allah turunkan saat itu. Maka beliau tiba-tiba bangun dan menanggapinya dengan mengucapkan subhanallah. Wa madza futiha minal khazain, dan apa saja gudang-gudang yang dibuka saat ini. Aiqidhu sawahibatil hujari, bangunkanlah wanita-wanita penghuni kamar, yaitu maksudnya istri-istri beliau. Bangunkan supaya apa? Kayak di catatan kaki, kay yusallina, supaya mereka pada salat malam. Farupa kasiatin fitunnya, maka boleh jadi betapa banyak orang itu memakai pakaian ketika di dunia, namun ahriyatin fil akhirah, namun telanjang di akhirat. Tapi ngomong-ngomong sebelum dilanjutkan, kalau ada istilah suami yang baik jadi imam itu, siapa sih yang bikin istilah? Ada yang tahu atau enggak? Kayaknya dulu enggak ada gitu lah. Sekarang itu sangat tersebar di kalangan orang-orang awam. Itu sangat familiar menjadi jadi imam. Itu ada yang tahu enggak ceritanya, ada omongan artis atau siapa? Itu kan biasanya kan kalimat ada yang populer, ada artis ngomong apa atau semacam itu. Ada yang tahu asal muasal? Enggak ada yang tahu ya. Ya, kemudian hadis selanjutnya diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang suami, qoma minal laili, yang bangun di waktu malam, fa shalla, lalu dia mengerjakan salat. Setelah selesai salat, ayqadha imra'atahu, dia bangunkan istrinya, fa shalat, dan istrinya pun setelah dibangunkan bangun dan juga salat. Fa idza abad, ketika istrinya itu tidak mau bangun, nadoja fi wajhiha, dia percikkan air, nadoja fi wajhiha al-ma'a, dia percikkan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang istri, qomat minal laili, yang bangun di waktu malam, fa shalat, lalu dia salat malam, wa iqadat zaujaha, lah setelah dia salat kemudian dia bangunkan suaminya, fa shalla, lalu suaminya pun salat. Fa in aba, maka jika suaminya tidak mau bangun, nadajat fi wajhi al-ma'a, dia percikan air di wajah suaminya. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan itu bukan berarti tidak cinta. Nah, ya, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pasangan itu bukan berarti tidak cinta, dan boleh jadi itu bahkan cinta yang tulus. Cinta pada pasangan yang tulus karena ingin dijak bareng masuk surga, bukan hanya kemudian kumpul di dunia, namun juga ingin kumpulnya itu berlanjut di surga nanti. Maka demi itu, atau hal untuk itu, maka terpaksalah suaminya yang malas bangun ini diambilkan air seember. Ya, meskipun ya yang dipercayai enggak pakai seember, namun membawanya seember. Tak bahkan air seember lo ya, cuma dibawakan. Maka demikian juga ketika kemudian suami melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan istrinya sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis ini, itu bukan berarti tidak cinta, bukan berarti tidak sayang, bahkan boleh jadi itulah sayang yang sesungguhnya, itulah cinta yang sempurna. Kemudian hadis ini dalil bahasanya keluarga muslim itu adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Suami membantu istrinya untuk taat, istri membantu suaminya untuk taat. Maka istri ingatkan dan ngoprak-ngoprak suaminya untuk ke masjid, untuk sholat, untuk ya. Demikian juga suaminya mengingatkan istrinya sudah sholat apa belum, mengingatkan istrinya untuk baca Quran, mengingatkan dan semacam itu. Maka keluarga muslim adalah keluarga yang dibangun di atas landasan ata'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Jika ada tolong menolong dan kerjasama dalam salat malam yang hukumnya sunnah, maka ini mengisyaratkan tentu keluarga ini lebih perhatian lagi dengan perkara yang hukumnya wajib. Suami ingatkan istri tentang kewajiban nutup aurat, untuk keluar rumah tutup aurat. Maka suami juga, istri juga mengingatkan suaminya untuk sholat berjamaahnya dan yang lainnya. Kemudian watarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan pada satu malam mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Faqala lahuma, Nabi berkata kepada keduanya, ala tusalliyani, tidakkah kalian salat malam? Ya, maka hadis ini dalil perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian besar berkaitan dengan sholat malam. Dan punya perhatian, memberikan porsi perhatian yang sangat besar. Ini dibuktikan di malam-malam atau pagi-pagi yang dingin, Nabi keluar rumah, pergi ke rumah anaknya, ngecek anaknya itu sholat malam ataukah tidak. Ini menunjukkan perhatian yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ibadah yang satu ini, yaitu qiyamul lail. Ya, maka di sini juga menunjukkan bahasanya seorang ayah itu hendaknya terkadang ngecek ibadah anaknya meskipun dia sudah berkeluarga. Dan bahasanya seorang ayah, seorang bapak itu mengingatkan masalah ibadah kepada anaknya meskipun sudah berkeluarga. Jangan mentang-mentang kemudian sudah berkeluarga kemudian ya sudah masa bodoh. Nah, ayah yang baik, bapak yang baik, ya kadang dicek gimana keadaan ibadah anaknya. Maka demikian juga ayah yang baik, bapak yang baik itu perhatian dengan masalah kualitas agama anaknya meskipun telah berkeluarga. Tidak sebagaimana kebanyakan orang tua saat ini yang perhatian dengan hanya perhatian pada urusan dunia anaknya. Anaknya yang baru saja nikah dicek, ini kamu dikasih makan apa sama suamimu dok? Nah, itu sambal terasi sama kerupuk atau kemudian ataukah kemudian yang layak? Ini cuma yang dicek adalah urusan dunianya, ngontel apa naik motor, ya. Kemudian kasurnya kayak apa, spring bed apa malah tikar. Maka banyak orang tua cuma ngecek masalah dunia anaknya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicek salat malamnya. Dicek salat malam anaknya. Maka ini contoh orang tua yang baik dan terutama contoh secara khusus contoh bapak yang baik. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah. Ini menunjukkan kalau rumah Fatimah itu berbeda dengan rumah Nabi dan demikianlah sebaiknya. Kalau sudah berkeluarga jangan nebeng orang tua. Jangan nebeng orang tua. Contohlah Fatimah, contohlah Ali, dengan rumah yang sederhana. Namun pisah. Enggak kemudian masih saja nyusu bapak dan ibunya, namun berlatih mandiri dan ini satu hal yang lebih manfaat, apalagi ketika orang tua bukanlah orang yang atau belum mengerti agama. Kalau kita ikut orang tua atau ikut mertua, maka tentu mau tidak mau ada campur tangan. Kalau tidak ada masalah adem ayem, kalau pas lagi ada cekcok, ada ya ombak meskipun ya bukan ombak yang tinggi, ya, ya, maka kemudian nanti akan ada ya, tentu mau tidak mau ada campur tangan yang seharusnya ya, yang sebenarnya cuma berdua saja itu sudah bisa selesai, namun karena melibatkan orang tua masalahnya jadi berbeda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bait Fatimah, rumahnya Fatimah. Falam yadkhul alaiha, namun Nabi cuma ada di depan pintu dan tidak mau masuk. Waja'a Aliyun, lalu datanglah Ali. Fadakarat lahu dhalika, maka kemudian Fatimah cerita kepada Ali, kalau tadi bapak itu datang namun tidak mau masuk, sudah dipersilakan masuk tidak mau masuk. Nah, dan Fatimah tidak tahu kenapa demikian. Fadzakarahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Ali menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi mengatakan, inni ra'aitu ala babiha sitran mausyan. Ya, aku melihat di pintu rumahnya Fatimah terdapat korden mausyan. Catatan kaki al-mukhattat bi alwanin muta'addidah. Ya, yang bergaris-garis dengan warna-warni yang sangat ramai. Artinya korden yang mewah. Korden yang mewah. Nabi tidak suka keluarganya kemudian bergelimang dalam kemewahan, padahal cuma kordennya saja yang mewah, yang lain juga biasa-biasa saja. Maka Nabi mengatakan, mali wali dunia, untuk apa kemudian ngejar-ngejar dunia, untuk apa kemudian perhatian yang luar biasa masalah korden. Korden aja dibagus-bagusin, sempeting nutup anak. Fa'ataha Aliyun, lalu kemudian Ali kemudian datang kepada Fatimah. Fadzakara dzalika, kemudian menyampaikan komentar Nabi dan penjelasan dari Nabi. Faqalat, kemudian Fatimah mengatakan, liya'murni fihi bimasha'a. Tanyakan kepada Nabi, tolong supaya Nabi memerintahkan aku untuk melakukan apa yang Nabi kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tursilu bihi, kirimkan korden mewahmu itu wahai Fatimah, kirimkan ke tempatnya fulan. Ahlu baitin, satu keluarga yang ada padanya kemiskinan. Ya tentu bukan untuk dipakai oleh mereka, bisa kita pastikan. Ya, kasihkan kemudian biar mereka yang menjual dan memanfaatkannya. Menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Fa'ala saksi, maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk memiliki pergaulan yang baik dengan istrinya, dan pada waktu yang sama dia ingatkan istrinya untuk taat pada Allah Azza wa Jal. Dia mati istrinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah hathu zaujah ala tazayyun. Ya, bab ini berisi tentang motivasi kepada istri untuk berdandan dan memotivasi suami untuk menunaikan hak biologis istrinya. Wa ala saksi, maka menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Minal jima' berupa hubungan badan, qadra istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang minimal kewajiban suami berkaitan dengan hubungan biologis dengan istrinya. Ada ulama yang mengatakan minimal sekali dalam 4 bulan berdasarkan permasalahan ila, sumpah seorang suami yang tidak mau menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan, maka Allah kasih tenggang waktu 4 bulan. Setubuhi istrimu, kalau lebih dari 4 bulan kamu tidak mau menyetubuhi istrimu, ya maka ceraikan baik-baik. Hmm. Ada pendapat yang lain, pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau katakan minimal sekali dalam sebulan. Nah, minimal sekali dalam sebulan. Kemudian pendapat yang ketiga ini pendapat yang lebih kuat, tidak ada semacam itu, tidak ada berapa rentang waktu, berapa dalam setiap berapa minggu ataukah berapa bulan, namun biqadril hajah, yang wajib, kalau untuk yang wajib itu adalah sesuai dengan kebutuhan istri. Tentu istri punya kebutuhan biologis. Ketika dia punya kebutuhan biologis, nah kebutuhan biologis ini wajib ditunaikan oleh suaminya. Ya boleh jadi kebutuhan biologisnya boleh jadi sebulan sekali atau kemudian dua minggu sekali, maka itu yang wajib. Yang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi ini hukumnya fardu ain. Kama annahu yambari laha, sebagaimana sepatutnya bagi istri, antusina taba'ul. Taba'ul artinya berdandan, berhias. Watatazayyan lahu, dan berhias untuk suaminya. Maka istri yang baik itu pintar dandan. Antusina taba'ul lahu, pintar berdandan untuk suaminya. Untuk pintar berhias untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain, bukan untuk teman kantornya, namun taba'ul berdandan lahu untuk suaminya, bukan untuk tetangganya. Dan tentu berhias, tentu ada kaedah-kaedah tentang masalah berhias, aturan-aturan tentang masalah berhias, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan kaedah globalnya secara umum pada asalnya adalah diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat. Berhias dengan tato, baik tato misal tato alis, apa orang ngasih nama sulam alis, atau yang lain. Demikian juga kaedah dalam masalah ini adalah menghindari bentuk-bentuk berhias yang merusak kulit, merusak wajah, baik merusak wajah halan atau ma'alan. Baik sekarang ataukah rusaknya wajah ini berdampak nanti setelah rentang waktu yang lama. Kalau berhias tersebut itu merusak wajah, menjadi sebab rusaknya wajah, maka haram untuk dilakukan. Jika suami ngotot minta, tidak wajib ditaati. Tidak wajib untuk ditaati. Dan kemudian benda-benda tertentu, kosmetik-kosmetik tertentu, yang itu merusak wajah. Boleh jadi wajah kemudian jadi merah-merah. Boleh jadi wajah jadi ini. Maka tidak wajib. Suami memerintahkan, tidak boleh ditaati. Karena itu merusak kesehatan. Dan wala dharara wala dirara. Namun permintaan suami, ada request dari suami, tolong berdandan dengan model semacam ini, dan itu tidak melanggar syariat dan tidak memberikan dampak buruk dari sisi kesehatan, maka wajib untuk dipenuhi. Dan berdandan yang baik ini adalah bagian dari mengamalkan hadis berikut ini, yaitu Nabi SAW ditanya tentang ayun nisa'i khair, istri seperti apakah yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan istri yang tasuruhu idza nadhara, yang dia bisa menyenangkan suaminya jika suaminya memandangnya. Dan di antara bentuk menyenangkan suami itu adalah manakala istri itu dalam kondisi berdandan dan berhias. Namun berdandan dan berhias ini tentu tidak akan menyenangkan kecuali jika diiringi dengan senyum yang manis. Kalau berhias, hiasnya sudah masya Allah luar biasa, namun sambil cemberut, itu tidak jadi tasuruhu idzan nadhara. Watutu'uhu idza amara, dan taat kepada suami ketika suami meminta sesuatu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihi apa yang digariskan oleh suami berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan hartanya. Bima yakrahu, dengan hal-hal yang tidak disukai. Ketika suami mengatakan saya tidak suka parfum itu, nah, ya, suami ini berkaitan dengan finapsiha, saya tidak suka parfum itu, tolong jangan pakai lagi, cukup sekali ini saja. Nah, itu jangan kemudian besok diulangi, ya, jangan besok diulangi, tidak menyelisih apa yang digariskan oleh suami, ya, berkaitan dengan dirinya dan hartanya. Maka wallahu a'lam maliha ini boleh jadi bisa artinya adalah harta suami yang dipegang oleh istri. Maka dia pesan, ya, tolong kemudian jangan belanja ini, saya tidak suka itu. Maka jangan pakai uang belanja suami untuk membeli sesuatu yang suami tidak suka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang jamilun, zat yang indah, dan dia menyukai al-jamal, keindahan. Dan yang dimaksud dengan keindahan dalam hadis ini sebagaimana kata Syaikh Ibnu Utsaimin, itu maknanya bukanlah keindahan yang itu sudah kodrati, sudah gawan lahir. Namun yang dimaksud dengan keindahan di sini adalah at-tajammul. Adalah keindahan yang buatan, keindahan yang diusahakan dan diupayakan. Apa itu keindahan yang diusahakan dan diupayakan? Ya boleh jadi ya pakaian yang disetrika, rambut yang bersisir, kemudian badan yang tidak bau, maka itu tajamul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyukai tajamul, baik bagi suami ataukah bagi istri. Maka Allah suka jika istrinya tajamul untuk jamal, dalam artian tajamul berdandan untuk suaminya. Pakaiannya rapi, kemudian bau keringatnya hilang, dan bau kecutnya hilang, bau mulutnya dibersihkan. Nah, demikian juga Allah suka dengan suami yang menghilangkan bau mulutnya, menghilangkan bau keringatnya, bau ketiaknya, kemudian menyisir rambutnya. Jangan kemudian menemui istri dalam keadaan acak-acakan, rambut jegrak, nantang langit, kata orang Jawa. Namun yang rapi, yang enak dipandang, sedap untuk dilihat. Maka itu satu hal yang Allah sukai. Artinya sesuatu yang punya nilai akhirat, sesuatu yang punya nilai pahala. Famin dawari idkhali surma, maka di antara faktor yang menyebabkan gembira ala rajul, seorang suami, ayadkhula ala ahlihi, manakala dia pulang ke rumah ketemu istri, fayajidu, lalu dia jumpai istrinya itu jamilatan mutatayyibatan, dia dalam keadaan cantik, dalam keadaan pakai parfum yang wangi, bukan kemudian bau asap, bau kemudian keringat, bau ketiak, bau mulut, muktahilatan, dalam keadaan pakai celak, mutazayyinatan, kemudian berdandan, berhias, memakai mastata'at, apa yang bisa dia pakai dari pakaiannya yang baik, wajamilah dan baik. Apa manfaatnya kalau istri mau semacam ini, pulang menyambut suami dalam keadaan demikian? Maka itu akan menghilangkan kasiran mimma waqa'a, banyak pengaruh yang masuk ke dalam hati suaminya gara-gara melihat perempuan-perempuan yang lain ketika di luar rumah. Ketika dua rumah punya lihat perempuan macam-macam, maka kemudian pulang dia jumpai istrinya dalam keadaan sebagaimana tadi disebutkan, itu memiliki faedah untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Dia akan mengatakan, wah istriku juga gak kalah cantik. Dia akan kemudian mengatakan, ya tadi lihat di luar rumah ya, perempuan cantik namun cantik cerewet. Oh, kalau istriku kurang cantik namun tidak cerewet. Wah, ini lebih nyaman yang ini daripada yang itu. Boleh jadi tadi lihat perempuan yang cantik atau sangat cantik namun ngeyelan. Wah, itu kalau paling-paling kemudian jadi istriku juga paling-paling ngeyelan, bantahan. Wah. Namun kemudian dia ingat, kemudian dia ingat bagaimana istrinya taat, bagaimanakah istrinya penurut. Maka memori-memori semacam ini itu bisa juga bermanfaat penting untuk menghilangkan pikiran yang tidak-tidak. Maka pikiran yang tidak-tidak yang ada pada seorang laki-laki itu terkurangi atau hilang, ya, sebagaimana yang tadi beliau sampaikan, melakukan apa yang beliau sampaikan. Demikian juga, dan ini juga tentu perlu juga peran suami untuk itu sendiri untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak tadi dengan cara dia mengingat keunggulan-keunggulan istrinya. Istri saya itu penurut, istri saya itu lembut. Kelihatan cantik itu belum tentu membahagiakan. Cantik, ngeyelan, apa gunanya? Cantik namun sering ngambekan, apa enaknya? Maka kemudian makanya suami juga memunculkan memori-memori semacam ini ketika dia melihat hal-hal, melihat perempuan di luar rumah. Kemudian bayam barilahu, dan sepatutnya juga suami an yatazayyan, untuk berdandan untuk istrinya, wa yatajammal, dan berpenampilan yang baik, memperbaiki penampilan laha untuk istrinya, menghilangkan bau mulut, bau badan, bau keringat, bau ketiak, dan wangi dan semacam itu. Kumisnya dipotong, rambut bersisir dan sebagainya. Fa inna, karena istri juga tuhibbu minhu alladhi yuhibbuhu minha. Ini wajib disadari oleh para suami. Fa inna, maka bahasanya istri itu juga menginginkan dari suaminya apa yang diinginkan oleh suami dari istri. Sebagaimana suami itu ingin istrinya kemudian tampilannya baik, menarik, istri itu juga sama, ingin melihat suaminya berpenampilan yang baik dan menarik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahuna mislulladhi alihinna bil ma'ruf. Dan terdapat athar dari ba'du salaf, tepatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahasanya beliau suka untuk berdandan untuk istrinya sebagaimana beliau suka kalau istrinya berdandan untuk dirinya. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya suka berdandan, merapikan pakaian, merapikan rambut dan sebagainya, ngasih wewangian ini dan itu. Dan ini aku lakukan untuk istriku, bukan istri orang lain, bukan untuk teman kerja, namun untuk istriku, sebagaimana aku ingin agar istriku juga berpenampilan yang rapi, kemudian berdandan yang baik untuk. Fahiyah, maka hal-hal di atas adalah sebab yang menjadikan aina rojul, seorang mata seorang suami itu kemudian nyaman dengan istrinya, dan mata seorang istri itu nyaman dengan suaminya, sehingga mata tersebut tidak akan melebar memandang kepada sesuatu hal yang haram. Demikian juga mata seorang perempuan seperti itu, tidak memandang hal yang haram. Harusnya di sini titik. Kemudian setelah itu pembahasan tentang masalah nafkah biologis. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.